Pernahkah Anda menyadari sebuah kontras dalam kehidupan digital kita yang rasanya sama sekali tidak masuk akal? Coba bayangkan ini. Di satu sisi, Anda bisa bersantai di sofa pada Jumat malam, buka Netflix di TV pintar Anda, dan bam, langsung memutar film resolusi 4K. Tidak ada jeda, tidak ada layar loading yang menyebalkan. Semuanya mengalir begitu mulus seolah-olah film itu sudah ada di dalam ruang tamu Anda. Padahal filenya berukuran sangat besar ya. Tepat sekali. Tapi di sisi lain, mari kita ingat-ingat lagi momen tengah malam saat festival belanja Black Friday atau Harbolnas. Anda sudah menabung, Anda bersiap menekan tombol bayar untuk produk diskon gila-gilaan, dan tiba-tiba saja situs e-commerce raksasa bernilai miliaran dolar yang sedang Anda buka itu runtuh seketika. Layarnya muter terus. Iya, muter tanpa henti. Keranjang belanja Anda tiba-tiba kosong, atau lebih parah, muncul pesan error 503, service unavailable. Jadi pertanyaannya, mengapa memutar miliaran jam video berat secara global jauh lebih stabil dan cepat daripada ya sekedar memperbarui baris teks kecil di keranjang belanja Anda? Itu sebenarnya pertanyaan fundamental yang menembus jantung dari cara internet modern dibangun. Jawabannya sama sekali tidak sesederhana mengatakan bahwa Netflix punya server yang lebih besar dari situs belanja. Bukan soal ukuran server ya? Sama sekali bukan. Jawabannya ada pada bagaimana arsitektur sistem tersebut mengelola manipulasi ruang dan waktu. Ini adalah sesuatu yang beroperasi secara senyap, sama sekali tidak terlihat oleh Anda sebagai pengguna, sampai hal itu meledak dan menghancurkan seluruh pengalaman digital Anda. Dan ledakan itulah yang menjadi fokus utama kita hari ini. Dalam eksplorasi mendalam kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah sumber manual arsitektur sistem yang sangat berlian tentang caching and latency engineering. Dokumen ini bukan sembarang buku panduan teknis biasa. Betul. Ini lebih seperti manifesto. Iya, manifesto tentang bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi terbesar di dunia bertahan hidup. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita melakukan perjalanan waktu sejenak untuk memahami konteksnya. Jika kita melihat kembali ke tahun 90-an, alasan utama komputer Anda terasa lambat adalah prosesornya. CPU pada masa itu memang terbatas. Kapasitas komputasinya kecil. Benar. Kemudian kita bergerak ke era 2000-an, dan masalahnya bergeser. Sistem menjadi lambat karena putaran piringan disk fisik di dalam hard drive yang memakan waktu lama untuk mencari data. Namun, saat kita memasuki tahun 2020-an hingga detik ini, musuh utama kita telah berubah bentuk sepenuhnya. Musuh terbesar arsitektur modern adalah jaringan itu sendiri. Mengingat pergeseran itu, latensi atau keterlambatan waktu respons bukanlah sekedar gangguan teknis lagi. Di dunia sistem terdistribusi modern, latensi adalah mata uang yang sesungguhnya. Mata uang utama ya? Persis. Setiap milidetik keterlambatan adalah gesekan. Dan setiap gesekan secara langsung berarti Anda kehilangan pengguna, kehilangan retensi, dan pada akhirnya kehilangan pendapatan. Penjelajahan kita pada sumber hari ini tidak akan membuang waktu membahas tutorial langkah demi langkah cara menginstal Redis atau semacamnya. Misi kita jauh lebih filosofis. Kita akan belajar bagaimana cara berpikir dalam cache. Berpikir dalam cache. Ya, ini adalah sebuah seni sihir arsitektural yang mampu mengubah latensi 500 milidetik yang menyiksa menjadi 5 milidetik yang terasa instan bagi otak manusia. Namun, manual ini juga dengan tegas memberikan peringatan keras, sihir ini tidak gratis. Ada harganya? Harganya sangat mahal, berupa kompleksitas sistem yang eksponensial, risiko data yang tidak sinkron, dan bahaya kegagalan fatal yang bisa mematikan perusahaan. Berbicara tentang kegagalan yang mematikan perusahaan, dokumen sumber kita membuka dengan sebuah studi kasus Black Friday dari sebuah raksasa e-commerce di Eropa yang, wah, jujur membuat saya ikut menahan napas saat membacanya. Bayangkan tekanan yang dialami tim engineer mereka. Pasti sangat stres. Sangat. Mereka sudah bersiap selama berbulan-bulan, mereka melipat gandakan kapasitas server, melakukan stres test pada database utama mereka agar beroperasi seefisien mungkin. Di atas kertas, mereka sangat yakin sistem ini tidak akan tumbang. Tapi, ada satu detail arsitektural kecil yang terlewat. Strategi caching untuk katalog produk mereka. Sebuah titik buta yang sangat klasik, namun efeknya luar biasa destruktif pada skala sebesar itu. Sangat destruktif. Mari kita lihat kronologinya. Mereka mengatur cache yang menyimpan data produk dan harga dengan aturan time to life atau TTL, selama tepat 1 jam. Artinya, setiap satu jam, sistem harus mengambil data baru dari database utama untuk memastikan harganya tidak berubah. Masalahnya, mereka menyalakannya di waktu yang salah. Betul sekali. Mereka menyalakan cache itu tepat pada pukul 11 malam. Jadi, ketika jam dinding berdetak tepat di angka 12.30 malam, saat ratusan ribu pembeli secara serentak merefresh halaman untuk berburu diskon, semua data di dalam cache tersebut kedaluwarsa secara bersamaan. Dan itulah yang memicu fenomena cache stampede. Ribuan permintaan masuk, melihat cache kosong, dan sistem secara otomatis meneruskan ratusan ribu permintaan tersebut langsung menghantam database utama dalam hitungan detik. Seperti tsunami lalu lintas. Tsunami yang mematikan. Database yang tadinya dirancang untuk menerima beban bertahap, itu lumpuh total hanya dalam 10 menit pertama. Situs tersebut mati selama 4 jam berturut-turut di momen paling krusial sepanjang tahun. Anda tahu berapa kerugian finansialnya? Jutaan euro pastinya. 3 juta euro per jam. Mereka kehilangan 12 juta euro hanya karena satu kesalahan kecil pada pengaturan waktu kedaluwarsa data. Studi kasus itu adalah pengingat yang brutal ya, bahwa pada skala hipermasif, caching sama sekali bukan sekedar optimasi opsional untuk bikin situs sedikit lebih cepat. Ini adalah mekanisme pertahanan hidup. Tanpanya, database secanggih apapun akan hancur lebur di bawah gelombang lalu lintas manusia. Setuju. Dan sebagai penyeimbang, coba kita analisis mengapa Netflix tidak mengalami kehancuran serupa. Seperti kontras yang kita bahas di awal tadi. Oh ya, rahasia mengapa miliaran jam tontonan terasa begitu mulus adalah karena video tersebut pada kenyataannya tidak pernah menempuh perjalanan melintasi samudra dari server pusat Netflix di Amerika Serikat setiap kali Anda menekan tombol play. Oh, jadi bukan streaming langsung dari Amerika? Bukan sama sekali. Netflix merancang jaringan distribusi konten mereka sendiri yang disebut Open Connect. Mereka pada dasarnya mengirimkan server-server fisik kecil, kotak-kotak penyimpanan berkecepatan tinggi, yang berisi salinan film dan serial langsung ke fasilitas penyedia layanan internet lokal di kota Anda. Di ISP lokal kita sendiri? Tepat, mereka memosisikan konten-konten populer secara proaktif, bahkan sebelum acara itu viral. Jadi, saat Anda menonton, Anda sebenarnya mengambil file dari jarak beberapa kilometer saja, bukan dari benua lain. Perbedaan antara pendekatan reaktif situs belanja tadi dengan pendekatan proaktif, ini sangat luar biasa. Dan yang membuat saya takjub dari sumber kita, dampak mematikan dari latensi ini tidak selalu terlihat sejelas situs yang mati total. Benar, ada degradasi tersembunyi. Ya, ada catatan tentang sebuah platform media sosial besar yang mengalami masalah jaringan ringan pada cluster Redis mereka, sistem cache utama mereka, hanya selama 5 menit. 5 menit itu sebentar sekali di dunia operasional. Sangat sebentar. Tapi, selama durasi itu, aplikasi terpaksa mengambil data feed langsung dari database di belakang layar. Waktu respons melonjak dari 50 milisecond menjadi 500 milisecond. Setengah detik. Ya, dan aplikasinya tidak mati. Tidak ada layar merah atau pesan error. Semuanya tampak normal, hanya saja terasa sedikit lemot. Namun dampaknya mengejutkan. Engagement atau interaksi pengguna anjlok hingga 15% pada hari itu. Otak manusia tampaknya sangat sensitif terhadap jeda sekecil apapun, sehingga setengah detik cukup untuk mengubah perilaku jutaan orang. Yang sangat memukau di sini adalah fisika absolut di balik angka-angka latensi tersebut. Manual kita menyajikan hierarki latensi komputasi yang menurut saya harus diukir di dalam pikiran setiap arsitek perangkat lunak. Mari kita bedah perbandingannya ke dalam skala nanodetik agar Anda bisa benar-benar merasakan jarak tempuhnya. Silahkan, ini bagian favorit saya. Mengambil sepotong data dari cache L1 yang berada langsung di dalam inti prosesor CPU membutuhkan waktu sekitar 1 nanodetik. Jika data tidak ada di sana dan sistem harus mengambilnya dari memori RAM komputer, waktunya menjadi 100 nanodetik. Ini masih tergolong kecepatan cahaya, tapi perhatikan apa yang terjadi begitu data harus dicari di disk penyimpanan fisik bahkan menggunakan SSD tercepat sekalipun. Waktunya melompat tajam ya? Sangat tajam. Melompat menjadi 100.000 nanodetik atau 0,1 milidetik. Mengambil data dari memori RAM itu secara harfiah 1.000 kali lebih cepat daripada membacanya dari sebuah SSD. 1.000 kali lipat. Kalau kita gunakan analogi kehidupan sehari-hari, itu seperti perbedaan antara Anda menjulurkan tangan untuk mengambil pulpen yang ada di atas meja kerja Anda, itu yang 1 nanodetik, versus Anda harus bangun dari kursi, keluar rumah, masuk ke mobil, dan berkendara menembus kemacetan menuju perpustakaan kota hanya untuk memeriksa satu kalimat di sebuah buku. Analogi yang sangat presisi. Dan perjalanan kita belum selesai. Jika Anda harus melakukan query ke database standar untuk merakit data yang kompleks, itu memakan waktu 1 hingga 5 milidetik. Berarti, Anda bukan sekedar pergi ke perpustakaan, tapi Anda harus meminta pustakawannya mencari buku tersebut di ruang bawah tanah. Dan itu butuh waktu. Betul. Tetapi ancaman sesungguhnya muncul saat Anda harus memindahkan data melintasi jaringan geografis yang luas, meminta data dari database di Singapura untuk dikirim ke layar pengguna di Amerika Serikat membutuhkan waktu 50 hingga 100 milidetik semata-mata karena batasan kecepatan cahaya di dalam kabel fiber optik bawah laut. Kesimpulan dari hukum fisika ini tidak bisa dibantah. Setiap lompatan jaringan adalah musuh Anda. Jaringan adalah musuh. Pasti. Dan disinilah kita bertemu dengan apa yang disebut tail latency problem. Bayangkan sebuah sistem yang melayani ratusan ribu permintaan per detik. Jika hanya 1% saja dari permintaan tersebut meleset dari memori lokal dan terpaksa menempuh perjalanan panjang melintasi samudra ke database, performa 1% yang lambat ini akan mengantrekan permintaan lainnya dan menarik turun kecepatan rata-rata keseluruhan sistem. Cache hadir sebagai penyelamat dari kutukan 1% ini. Berarti ini membawa kita pada sebuah realitas pahit dalam ilmu komputer. Kita tidak bisa mendapatkan kesempurnaan di semua sisi. Saat kita merancang arsitektur untuk kecepatan ekstrem ini, kita sebenarnya sedang dipaksa melakukan sebuah pertukaran besar, bukan? Sangat benar. Dan ini mengakar pada salah satu prinsip paling sakral dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu teori CAP. Dalam konteks sistem terdistribusi, kita pada dasarnya mengorbankan konsistensi atau konsistensi data absolut detik demi detik. Kita secara sadar dan terencana menerima kenyataan bahwa data yang kita tampilkan di layar Anda mungkin sedikit basi. Basi dalam artian perlambat beberapa saat ya? Tepat. Sebagai gantinya, kita mendapatkan performance dan ketersediaan sistem yang tidak tertandingi. Dunia mengenalnya dengan istilah eventual consistency. Sistem berjanji kepada Anda bahwa datanya pasti akan diperbarui dan akurat pada akhirnya, tapi tidak harus tepat pada milidetik ini. Ah, seperti likes di YouTube. Nah, itu contoh sempurna. Anda mungkin melihat jumlah likes pada sebuah video YouTube tertahan di angka tertentu selama beberapa menit, padahal aslinya sudah bertambah ribuan. YouTube memilih membiarkan Anda melihat angka yang sedikit basi daripada membiarkan video Anda buffering sambil menunggu angka likes terbaru dihitung dari seluruh dunia. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari dokumen kita. Sumber kita mengajak Anda untuk menghapus bayangan bahwa cache hanyalah sebuah kotak penyimpanan tunggal yang diletakkan bersebelahan dengan database. Dalam desain arsitektur modern kelas berat, cache dirancang sebagai sebuah sistem pertahanan militer yang berlapis-lapis. Ada hierarkinya. Ya, spesifiknya ada 4 lapis pertahanan. Mari kita telusuri. Lapis pertama ada di client side. Ini hidup tepat di dalam memori browser laptop Anda atau aplikasi ponsel Anda. Ini adalah level tercepat yang pernah ada, karena aplikasinya tidak perlu mengirimkan sinyal radio melewati jaringan seluler Anda sama sekali. Jika Anda menekan tombol kembali di browser, halaman langsung muncul seketika dari lapis ini. Dan jika data tidak ada di ponsel Anda, kita masuk ke lapis kedua, yaitu CDN atau Edge Cache. Ini adalah lapisan distribusi geografis yang dipelopori oleh perusahaan seperti Cloudflare atau Fastly. Lapisan ini memastikan bahwa elemen-elemen berat namun statis seperti logo perusahaan, gambar latar, atau file desain antar muka disajikan dari data center yang secara fisik berada di kota yang sama dengan Anda, bukan dari server asal di benua Eropa. Memotong jarak secara drastis tentunya. Kemudian jika permintaan Anda bersifat dinamis, misalnya melihat saldo profil Anda, kita menembus pertahanan lapis ketiga, yaitu application cache. Dokumen kita menjelaskan, ini bisa berupa alat bernama Caffeine yang bekerja secepat kilat karena ia menyatu langsung di dalam memori aplikasi itu sendiri. Atau bisa juga layanan terpisah untuk skala besar. Betul. Untuk skala masif, mereka menggunakan sistem seperti Redis. Redis ini bertindak layaknya sebuah perpustakaan data berkecepatan super yang ditaruh di memori RAM yang bisa diakses dan dibagikan ke ratusan server aplikasi secara bersamaan. Dan jika semua lapisan ini gagal memberikan data yang diminta, barulah kita tiba di pertahanan terakhir. Lapis keempat, Data Level Cache. Garis pertahanan terakhir. Ya, sistem database sendiri memiliki ruang memori internal, sering disebut buffer pool atau replika khusus membaca, yang bertugas menyerap beban query agar database utama yang melakukan penulisan tidak terbakar habis. Mengamati keempat lapis pertahanan tersebut, kita dihadapkan pada satu kendala ekonomi absolut. Ruang penyimpanan di dalam memori RAM itu harganya sangat fantastis dibandingkan ruang di dalam hard disk biasa. Anda tidak akan pernah bisa menyimpan seluruh pangkalan data sebuah perusahaan raksasa di dalam RAM. Terlalu mahal. Sangat mahal. Oleh karena itu, caching sejatinya adalah sebuah seni tentang memilih apa yang harus dilupakan. Inilah alasan mengapa para arsitek menciptakan apa yang disebut kebijakan pengusiran atau eviction policies. Ini seperti manajemen lemari pakaiannya. Jika lemari sudah penuh dan Anda membeli baju baru, ada baju lama yang harus dibuang agar muat. Analogi yang sangat pas. Pertanyaannya adalah, baju mana yang Anda buang? Algoritma LRU atau Least Recently Used akan membuang data yang paling lama tidak diakses oleh pengguna. Algoritma ini sangat brilian untuk situs berita atau e-commerce. Berita kemarin langsung terbuang ya? Betul. Artikel berita kemarin atau produk yang sudah tidak lagi tren secara otomatis akan terdepak keluar dari memori untuk memberi ruang bagi berita breaking news hari ini. Di sisi lain, ada LFU, Least Frequently Used, yang membuang data yang paling jarang disentuh, terlepas dari kapan terakhir kali ia dilihat. Ada juga sistem FIFO, First In, First Out, yang bekerja secara berurutan. Dan tentu saja, strategi favorit kita tadi, TTL atau Time to Life. Yang bikin e-commerce Eropa tadi tumbang? Tepat. Dengan TTL, Anda tidak perlu menunggu lemari penuh. Anda menempelkan tanggal kedaluwarsa pada setiap data layaknya susu di kulkas, dan data itu otomatis hancur dengan sendirinya setelah batas waktu habis. Keahlian utama seorang arsitek sistem adalah mengawinkan tipe data tertentu dengan kebijakan pengusiran yang tepat. Membahas strategi ini, saya jadi penasaran melihat kelanjutan sumber kita. Bagaimana sebenarnya para insinyur ini mengatur alur kerja data antara aplikasi, cache, dan database? Karena dokumen ini menyajikan beberapa pola arsitektural yang rasanya seperti merancang taktik dalam permainan catur. Pola pertama, dan yang paling populer, adalah cache aside atau lazy loading. Ini pendekatan yang reaktif. Iya. Aplikasi akan selalu bertanya ke cache terlebih dahulu. Jika datanya kosong, ia pergi ke database, mengambil datanya, lalu mengirimkan salinannya ke cache untuk mempercepat permintaan orang berikutnya. Logikanya sangat hemat ruang. Hemat ruang, memang, karena sistem hanya menyimpan persis apa yang benar-benar diminta oleh pengguna. Namun, itu menciptakan apa yang kita sebut masalah awalan dingin atau cold start. Karena data tidak dipersiapkan di awal, pengguna pertama yang meminta informasi tersebut harus menanggung beban waktu tunggu yang lebih lama untuk melakukan perjalanan ke database. Kalau begitu, bagaimana jika kita membalik strateginya? Untuk memprioritaskan konsistensi absolut, dokumen ini menawarkan pola write-through. Setiap kali pengguna memasukkan data baru, misalnya mengganti alamat pengiriman, sistem akan menuliskannya ke cache dan ke database pada milidetik yang sama secara sinkron. Sangat aman. Ya, sangat aman. Tidak ada data yang tertinggal, tetapi proses menuliskannya menjadi terasa lebih lambat bagi pengguna. Dan yang membuat saya merinding adalah pola ekstrim berikutnya, write-back. Anda menyimpan pembaruan pengguna hanya ke dalam cache di memori RAM yang super cepat, lalu langsung memunculkan pesan berhasil tersimpan. Sambil membiarkan sistem perlahan-lahan menyalinnya ke database permanen di latar belakang. Betul. Dari sisi pengguna, ini terasa memiliki kecepatan cahaya. Namun kecepatannya itu dibeli dengan risiko yang mendebarkan. Anda menaruh kepercayaan buta pada kelistrikan server. Jika server cache tersebut tiba-tiba mengalami mati listrik atau crash sepersekian detik sebelum ia sempat menyalin data sementara itu ke database utama yang permanen, pembaruan pengguna tersebut menguap tanpa sisa, hilang selamanya dari eksistensi. Wow, itu mengerikan. Diterima untuk jumlah penonton live streaming, tetapi akan menjadi skandal hukum jika diterapkan pada transaksi sistem perbankan. Dari semua pola yang rumit dan penuh kompromi ini, Manuel kita menyoroti satu ironi besar dalam ilmu komputer modern. Dan saya yakin Anda tahu kutipan terkenal siapa yang saya maksud di halaman ini. Tentu saja. Kutipan legendaris dari Phil Carlton yang selalu memicu tawa getir para engineer. Dia bilang hanya ada dua masalah sulit dalam ilmu komputer, cache invalidation dan penamaan. Invalidasi dan penamaan? Ya, invalidasi yaitu seni mendeteksi kapan sebuah data di database telah berubah dan secara instan menghapus versi lamanya yang bertebaran di berbagai server cache adalah mimpi buruk sejati dalam ekosistem terdistribusi. Sebagai orang awam, kita mungkin berpikir, mengapa menghapus data lama menjadi masalah paling sulit? Bukankah kita tinggal memprogram sistem untuk menekan tombol delete? Logika di atas kertas selalu terdengar menenangkan. Namun, realitas operasi di skala global sangatlah berantakan. Bayangkan Anda mengelola puluhan cluster cache yang tersebar di 5 benua. Saat seorang penjual mengubah harga produk dari $50 menjadi $40 di database utama di Amerika, sistem harus memancarkan sinyal invalidasi ke seluruh dunia. Lalu, bagaimana jika ada gangguan jaringan? Nah, itu dia. Bagaimana jika terjadi gangguan kabel bawah laut dan server cache di Eropa terputus sementara dari jaringan? Sinyal invalidasinya tidak pernah sampai. Pengguna di Eropa akan terus melihat harga $50 yang basi, sementara pengguna di Asia sudah menikmati harga $40. Belum lagi jika ada dua pembaruan harga yang dimasukkan pada detik yang sama. Terjadi tabrakan data. Kita berhadapan dengan race condition, situasi di mana dua data saling berlomba mencapai garis akhir di memori dan sistem kebingungan menentukan versi mana yang harus bertahan. Lalu bagaimana industri teknologi mengatasi kekacauan ini? Itulah daya tarik dari arsitektur ini. Kalau kita merujuk pada dokumen, ada dua jalan keluar filosofis. Pendekatan pertama, yang paling mudah, adalah mengandalkan TTL yang kita bahas tadi. Anda pasrah dan berkata, biarkan saja harganya salah selama 5 menit. Toh nanti juga akan terhapus sendiri. Ini menghilangkan kebutuhan untuk membangun sistem koordinasi global yang rumit. Pendekatan pragmatis? Iya, tapi untuk data super kritis seperti ketersediaan kursi pesawat atau saldo rekening, data basis 1 menit saja bisa memicu bencana komersial. Di sanalah Anda terpaksa menggunakan pendekatan kedua yang disebut event-driven atau berbasis peristiwa. Teknologi mutakhirnya bernama Change Data Capture atau CDC. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya, ada sebuah sensor khusus yang mengawasi jantung database secara real-time. Detik di mana sebuah tabel berubah, ia langsung menembakkan rudal presisi berupa event message yang secara spesifik memburu dan menghancurkan kunci data lama di semua sistem cache. Sangat akurat tanpa kompromi, tetapi membangun infrastruktur pengawasan sekompleks ini membutuhkan biaya rekayasa yang luar biasa besar. Dan kompleksitas yang menggunung inilah yang seringkali berujung pada kisah horor operasional. Sumber kita tidak segan-segan membagikan dua insiden mengerikan yang bisa membuat engineer manapun berkeringat dingin. Insiden pertama, sebuah perusahaan perangkat lunak atau SaaS yang sedang bertumbuh pesat, memutuskan untuk meletakkan seluruh data sesi pengguna aktif mereka di satu buah server Redis tunggal. Satu server. Tidak ada cadangan. Tidak ada replikasi. Tidak ada cadangan. Suatu hari di jam sibuk, server tersebut mengalami OOM atau out of memory. Pada dasarnya, ia kehabisan napas karena kapasitas RAM penuh sesak. Server itu mati seketika. Ratusan ribu pengguna yang sedang bekerja tiba-tiba terlockout paksa dari aplikasi. Bencana dimulai. Bencana sesungguhnya baru dimulai. Karena perusahaan itu tidak pernah memasang circuit breaker atau mekanisme penahan lonjakan darurat, ratusan ribu aplikasi tersebut secara agresif mencoba login kembali di detik yang sama. Karena cache pelindungnya mati, gelombang login ini menghantam database autentikasi layaknya tsunami, menumbangkan seluruh layanan selama 4 jam berturut-turut. Kegagalan beruntun yang fatal. Cache sejatinya dibangun untuk menjadi perisai bagi database. Ketika ia dirancang tanpa ketahanan menjadi titik kegagalan tunggal, ia justru berubah menjadi senjata yang membunuh sistem yang seharusnya ia lindungi. Sangat ironis. Nah, cerita horor kedua ini memiliki nuansa yang jauh lebih menyeramkan. Karena menyangkut celah keamanan. Ada seorang pengembang yang entah karena malas atau sekedar berasumsi, mengatur batas waktu kedaluwarsa atau TTL untuk sesi masuk penggunanya selama 1 tahun penuh. Di dalam lapisan cache. 1 tahun? Iya, 1 tahun. Apa dampaknya? Sangat mengerikan. Ketika pengguna menekan tombol logout di antar muka web, aplikasinya memang menampilkan layar masuk awal. Tetapi, karena token identitas mereka di dalam cache diatur untuk hidup selama 1 tahun tanpa pernah divalidasi ulang dengan database keamanan, sesi pengguna tersebut sebenarnya tidak pernah benar-benar terhapus. Jadi tokennya masih hidup di memori? Masih hidup. Siapapun yang bisa mengambil cookie browser tersebut bisa terus menyusup ke dalam akun itu bulan-bulan kemudian. mimpi buruk keamanan siber yang lahir dari satu baris kode konfigurasi waktu. Kasus-kasus ekstrim itu memaksa kita membedah anatomi ancaman pada skala masif. Kita sudah membahas horror Cash Stampede di festival belanja awal tadi. Dokumen kita menjabarkan beberapa mekanisme pertahanan mutakhir untuk mencegahnya. Apa saja solusinya? Alih-alih membiarkan ribuan permintaan menghantam database saat cache kosong, sistem yang matang menerapkan mekanisme locking atau penguncian. Saat data kedaluarsa, sistem menahan ribuan pengguna tersebut di lobi tunggu milisecond dan hanya mengutus satu permintaan eksklusif masuk ke database untuk mengambil data baru. Setelah data kembali ke cache, kunci dibuka, dan ribuan pengguna tadi mengambil salinan barunya dari memori. Elegan sekali. Arsitek lain menggunakan trik matematika bernama jitter, yakni menambahkan beberapa detik acak pada waktu kedaluarsa tiap produk. Jadi, alih-alih meledak serentak pukul 12, sebagian produk kedaluarsa pukul 12 lewat 1 detik, sebagian pukul 12 lewat 3 detik, meratakan beban dengan elegan. Bagaimana dengan ancaman yang tidak bisa diprediksi, seperti masalah kunci panas atau hotkeys? Bayangkan seorang mega bintang musik, sebut saja Taylor Swift, tiba-tiba memposting sebuah pengumuman tur dunia rahasia di akun media sosialnya. Permintaan untuk melihat profil tersebut akan meledak dari ratusan menjadi jutaan per detik. Melampaui batas kewajaran. Ya, karena profilnya adalah satu entitas data, seluruh beban jutaan orang itu hanya akan terkonsentrasi menghantam satu titik server cache malang yang secara kebetulan menyimpan data tersebut. Server itu pasti akan meleleh. Tepat. Menangani pusaran lalu lintas terkonsentrasi pada hotkeys ini membutuhkan taktik penggandaan. Anda tidak bisa membiarkan profil berharga itu hanya hidup di satu memori. Begitu sistem mendeteksi lonjakan popularitas yang tidak wajar, ia secara otomatis menyebarkan replika dari profil Taylor Swift tersebut ke puluhan atau ratusan server cache yang berbeda secara instan. Disebar ke banyak titik. Betul. Dengan mendistribusikan lalu lintas ke berbagai titik secara paralel, Anda meredam daya hancur gelombang massa. Sangat jenius. Nah, kita telah mengeksplorasi lapisannya, masalah tersulitnya, hingga kisah horornya. Namun ada satu dimensi krusial dari dokumen ini yang rasanya sangat relevan dengan kenyataan industri saat ini, yaitu soal uang. Selama ini, kita berbicara seolah-olah tujuan caching hanyalah membuat pengalaman pengguna menjadi lebih cepat. Tetapi dokumen ini dengan gamblang membongkar rahasia bahwa di level operasional perusahaan, caching adalah salah satu instrumen rekayasa finansial paling ampuh. Untuk menekan biaya cloud. Tepat sekali, menekan tagihan komputasi cloud. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, penghematan finansial ini seringkali menjadi motif utama di balik rapat-rapat para eksekutif teknologi. Mari kita bandingkan ekonominya. Membeli atau menyewa server database relasional tradisional berkapasitas raksasa yang sanggup menahan puluhan ribu operasi baca tulis per detik membutuhkan investasi infrastruktur ratusan ribu dolar per bulan. Sangat mahal. Di sisi lain, satu gugusan klaster memori kecil bisa menyerap 90% lalu lintas pembacaan harian dengan biaya yang hanya sebagian kecil dari nominal tersebut. Anda menggunakan perisai memori yang lincah untuk melindungi database berat dari kewajiban bekerja lembur. Jadi, pada akhirnya, ini selalu tentang perhitungan return on investment atau ROI yang sangat ketat. Memori RAM di penyedia layanan cloud seperti AWS atau Google Cloud itu diibaratkan seperti menyewa penthouse mewah di jantung ibu kota, harganya per gigabyte sangatlah mahal. Betul, Anda tidak bisa sembarangan mengisinya. Anda tidak akan menggunakan penthouse mewah itu untuk menyimpan tumpukan koran bekas atau data arsip laporan tahunan yang diakses setahun sekali. Itu adalah bakar uang secara harfiah. Sebagai arsitek, Anda harus mengalokasikan ruang memori eksklusif tersebut khusus untuk objek-objek bernilai tinggi. Token sesi rojin jutaan pengguna yang divalidasi ribuan kali per detik, masukkan ke RAM. Status keranjang belanja yang menentukan konversi penjualan, masukkan ke RAM. Keputusan arsitektural ini secara langsung menyelamatkan arus kas perusahaan. Penjabaran yang sangat taktis. Membaca arsitektur nyata dari raksasa teknologi yang dibagikan dalam panduan ini sungguh memperjelas perspektif tersebut. Ambil contoh bagaimana e-commerce mengorkestrasi pertahanan mereka. Mereka menempatkan jutaan gambar produk statis berukuran besar di tepi jaringan, di CDN, dengan aturan kedaluarsa 1 tahun. Karena foto sepatu tidak pernah berubah ya. Betul, dan menyimpannya jauh dari database sangat menghemat bandwidth. Harga produk yang dinamis tapi tidak kritis per detiknya, ditaruh di memori aplikasi dengan TTL 1 menit. Tetapi, untuk proses keranjang belanja atau pembayaran kartu kredit, mereka mengabaikan cash sementara dan langsung menerapkan penulisan sinkron ke database utama. Di titik tersebut, keamanan dan akurasi mutlak memiliki nilai finansial jauh di atas kecepatan sesaat. Ini adalah koreografi presisi antara kecepatan memori dan integritas cakram keras. Membedah lapisan demi lapisan ini benar-benar mengubah cara pandang kita. Selama ini, sebagai pengguna internet sehari-hari, kita mungkin hanya berpikir bahwa caching hanyalah semacam tombol turbo abstrak agar aplikasi di ponsel kita tidak memunculkan ikon putaran loading, tapi melihat esensi dari penjelajahan dokumen kita hari ini, caching nyatanya adalah sebuah pengungkit arsitektural yang sangat kuat. Sangat kuat. Jika Anda memiliki kecerdasan untuk meletakkan titik ungkit tersebut persis di leher botol arus data Anda, sistem Anda tiba-tiba memiliki kekuatan gaib untuk menopang beban jutaan manusia secara simultan, walau hanya diotaki oleh ukuran pangkalan data yang tidak lebih besar dari komputer rumahan. Dan jika kita merenungkan esensi filosofis terdalam dari manual ini, kesimpulannya cukup puitis. Segala bentuk caching sejatinya adalah pengakuan jujur sekaligus kompromi sadar yang kita buat karena kita tahu bahwa tidak ada sistem fisik di alam semesta ini yang sempurna. Cache adalah dalam arti yang paling cemerlang sebuah tabir asap terbesar dalam sejarah umat manusia. Tabir asap? Istilah yang luar biasa. Ia menyembunyikan realitas brutal dari fisika kabel, jarak benua, dan putaran hard disk. Sistem tercepat di dunia tidak tercipta karena engineer-nya menemukan rute kabel fiber optik terpendek, melainkan karena sistem tersebut cukup pintar untuk langsung memberikan jawaban dari ingatannya persis saat pengguna berkedip. Tugas sejati dan terberat seorang arsitek perangkat lunak adalah kesadaran absolut bahwa setiap baris kode yang mereka tulis adalah tentang memanipulasi waktu. Memanipulasi ilusi, ya? Iya. Seberapa lama sebuah data direlakan menjadi ilusi basi demi mencapai sensasi kecepatan absolut. Jika kebohongan yang elegan ini dieksekusi dengan sempurna, pengguna tidak akan pernah peduli dengan kekacauan perang invalidasi data di belakang layar. Bagi mereka, majis itu nyata, dan sistem Anda sekedar bekerja. Dan di dunia rekayasa, tidak ada pujian yang lebih tinggi dari itu. Sebuah tabir asap megah yang menjaga kewarasan dan kenyamanan pengalaman digital kita semua. Sebuah pendaratan yang sangat indah untuk diskusi ini. Nah, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda, para pendengar setia, karena telah meluangkan waktu berharga Anda untuk mengikuti eksplorasi mendalam ini bersama kami. Mengupas tuntas manual arsitektur yang berat ini benar-benar mengubah lensa kita dalam melihat kompleksitas luar biasa yang tersembunyi tepat di balik layar kosong antar muka aplikasi kita setiap hari. Sama-sama, ini diskusi yang luar biasa. Namun, sebelum kita benar-benar berpisah, saya ingin menantang imajinasi Anda dan meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif, sesuatu yang layak untuk Anda renungkan saat Anda meneguk kopi Anda nanti. Sepanjang eksplorasi hari ini, sumber kita berulang kali menegaskan bahwa caching adalah pengakuan mutlak atas cacat dan batasan ruang dan waktu dari perangkat keras kita. Seluruh penderitaan teknis ini, mimpi buruk sinkronisasi, kompleksitas algoritma pengusiran, hingga algoritma change data capture yang menguras otak, semuanya diciptakan murni untuk menutupi kelemahan fundamental dari batas kecepatan transmisi. Coba Anda renungkan skenario ini. Silakan. Jika suatu hari nanti di masa depan yang tidak terlalu jauh, berkat terobosan komputasi kuantum atau penemuan material superkonduktor baru, evolusi teknologi mampu mematahkan batasan ini. Bagaimana jika kecepatan membaca dari disk fisik di sebuah pangkalan data massal atau mentransmisikan data mentah dari benua Asia ke Amerika tiba-tiba menjadi sama secepat kilat dengan membaca memori internal dari dalam inti prosesor? Mengeliminasi latensi sepenuhnya. Profesi dan tabir asap brilian yang bernama cache ini akan usang dan punah? Ataukah kita akhirnya, untuk pertama kalinya sejak dimulainya era komputasi, dipaksa berhadapan secara langsung dengan realitas data mentah yang sempurna, sinkron dan konsisten di seluruh penjuru bumi, tanpa perlu lagi bersembunyi di balik ilusi arsitektur yang penuh kompromi? Sebuah pertanyaan tentang masa depan yang sangat layak Anda pikirkan. Teruslah bertanya dan jangan pernah berhenti membongkar cara kerja dunia di sekitar Anda. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.